أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى pada kitabnya atau pada salah satu karya beliau Kitabul Ilmi pada pembahasan akhir yang sebelum risalah yang terakhir beliau mendatangkan ataukah membuat pasal Al-Faslu Thani Al-Khilafu Bainal Ulama Asbabuhu Wa Mawqifuna Minhu, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebab-sebabnya dan sikap kita terhadap perbedaan pendapat tersebut. Ulama yang beliau maksud adalah yang memang betul-betul ulama, yang memang betul-betul memiliki ilmu yang luas, bukan hanya sekedar julukan dan semisalnya. Dalam masalah fikih kita ketahui bersama bahwa pendapat-pendapat para ulama itu sangat banyak. Baik dalam masalah taharah, dalam masalah sholat, dan yang lainnya. Lah, sebab dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, beliau pada kitabnya ini menyebutkan ada 7 sebab. Yang pertama, bisa jadi sebuah dalil belum sampai, tidak sampai kepada seorang alim yang berbeda pendapat, sehingga dia keliru dalam memutuskan hukum. Jadi dia belum tahu ilmunya, belum tahu dalilnya, belum mengetahui hadisnya. Yang kedua, ayyakun al-hadith waqad balagha ar-rajul. Sebab yang kedua, bisa jadi sebuah hadis, sebuah dalil telah sampai kepada seorang alim, akan tapi dia tidak percaya dengan yang meriwayatkannya, yang menukilkannya. Sehingga dia pun memandang bahwa riwayat tersebut menyelisihi penukil, perawi yang lebih kuat. Sehingga dia mengambil rawi ataukah dalil hadis yang dinukil oleh rawi yang dia pandang lebih kuat. Sebab yang ketiga, ayyakun al-hadith qad balagahu walakinnahu nasiyahu. Bisa jadi hadis atau dalil telah sampai kepada seorang alim, akan tapi dia lupa. Dia lupa. Maka dia pun menghukumi suatu perkara ya sesuai dengan yang dia ingat. Sebab yang keempat, ayyakuna balagahu wa fahima minhu khilafal murad. Sebuah hadis, sebuah dalil telah sampai kepada dia, si alim, akan tapi dia memahami berbeda dengan yang sebenarnya. Yani keliru dalam memahami sebuah dalil. Sebab yang kelima, ayyakuna qad balagha al-hadith lakinnahu mansukh wa lam ya'lam bin nasikh. Bisa jadi dalil ataukah hadith telah sampai kepada seseorang, sang alim, tapi hadis tersebut sudah dihapus, mansukh. Dan si alim ini tadi tidak mengetahui dalil yang menghapus. Sebab yang keenam, ayya'taqida annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nasin au ijma'. Bisa jadi sang alim berkeyakinan bahwa dalil tersebut bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hadis dalil bertentangan dengan yang lebih kuat. Min nasin au ijma', yaitu bertentangan dengan hadis yang nas, yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, atau bertentangan dengan ijma', ya, ijma' ulama. Kemudian sebab yang terakhir, yang ketujuh, yang beliau sebutkan di sini, ayakhudhal alim bihadithin du'if au yastadillu istidlalan dha'ifa. Seorang alim berpegang dengan hadis yang dha'if, yang lemah, yang cacat. Atau bisa jadi sang alim berdalil atau sisi istidlalnya, penyimpulan dalilnya, ya, istinbatnya itu lemah. Sekarang kita sebutkan satu contoh dari tujuh sebab tadi yang beliau nukil di sini. Sebab yang pertama tadi adalah sebuah dalil ataukah hadis belum sampai kepada seorang alim, sehingga dia keliru dalam menghukumi suatu perkara. Perkara ini laisa khasun fi man ba'da sahabah, tidak hanya terkhusus pada generasi setelah sahabat, bahkan terjadi juga di kalangan para sahabat maupun setelahnya, belum sampai ilmu kepadanya. Beliau mendatangkan dua contoh di sini. Contoh yang pertama, kita telah mengetahui dalam Sahih al-Bukhari dalam bab ta'un dan yang lainnya, sebuah kisah ketika Amirul Mukminin, sang khalifah yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, beliau melakukan perjalanan menuju Syam. Di tengah perjalanan ternyata ada informasi bahwa di Syam sedang terjadi wabah ta'un. Kalau di kita kemarin, ya, COVID. Maka beliau beserta para sahabat yang ikut safar ketika itu menghentikan perjalanan dan bermusyawarah. Ada dari kalangan para sahabat muhajirin wal ansar, dan mereka pun sampai memiliki dua pendapat, yakni ada dua pendapat di kalangan para sahabat tersebut. Dan pendapat yang paling kuat adalah kembali, tidak melanjutkan perjalanan menuju kota Syam karena di situ ada wabah. Qadarullah ma syaa fa'ala, di tengah musyawarah tersebut Abdurrahman ibnu Auf yang saat itu tidak hadir, yakni beliau ada hajat sehingga tidak mengikuti musyawarah yang sudah dilangsungkan. Maka ketika Abdurrahman ibnu Auf datang, beliau pun langsung berkata, inna indi min dhalika ilman, sesungguhnya aku memiliki ilmu dalam hal ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tum bi fi ardin fala taqaddamu alaihi. Jika kalian mendengar ada wabah di sebuah tempat, maka janganlah kalian mendatanginya, masuk ke situ. Dan apabila telah terjadi wabah dalam keadaan kalian berada di tempat tersebut, janganlah kalian keluar darinya dalam rangka melarikan diri ataukah menghindar dari wabah tersebut. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, hukum yang dimiliki ataukah dalil yang dimiliki oleh Abdurrahman ibn Auf ini tidak diketahui oleh kibarus sahabah minal muhajirin wal ansar. Ya, para sahabat senior dari kalangan muhajirin dan ansar. Sampai ketika Abdurrahman ibn Auf datang, beliau pun memberitakan ilmu tadi. Contoh yang kedua, menutup kajian kita kali ini. Dahulu Ali ibn Abi Thalib dengan pula Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat, seorang wanita yang hamil, apabila suaminya meninggal, maka wanita ini menjalani masa iddahnya yang paling panjang waktunya, yaitu antara 4 bulan 10 hari ataukah melahirkan. Pokoknya mana yang paling panjang itu yang dijalani oleh si wanita tersebut. Kedua sahabat tadi yang mulia menjamakkan dua ayat dalam surat At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhu'na hamlahun. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Ya. Jadi menjamakkan dua ayat tadi. Mana waktu yang paling panjang, maka itu yang dijalani masa iddah oleh seorang wanita yang hamil kemudian suaminya meninggal dunia. Tapi di sana ada hadis yang sah yang thabit dari Rasul alaihi salatu wasalam pada hadis Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah bahwa beliau melahirkan setelah, yakni beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia. Misalkan tadi malam suaminya meninggal, maka beberapa hari setelahnya beliau melahirkan. Fa'adzina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Maka ketika Subai'ah ini tadi hendak menikah kembali, ternyata diizinkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, padahal baru beberapa malam, belum sampai 4 bulan 10 hari. Ternyata diizinkan oleh baginda Nabi untuk menikah. Ya. Sehingga di sini sangat jelas bahwa keputusan dari Rasul alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa ketika seorang wanita hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, tidak harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian kata Al-Utsaimin rahimahullah terakhir menyebutkan, setelah menyebutkan contoh yang baru saja, wa ana a'lamu 'ilmal yaqin, dan aku sangat-sangat yakin, anna hadzal hadits, kalau seandainya ilmu ini tadi, hadits Subai'ah al-Aslamiyah, sampai kepada Ali demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya sangat yakin beliau berdua akan mengambil dan berhukum dengan hadis ini. Walam yadhhaba ila ra'yihima, dan keduanya tidak berpendapat dengan apa yang telah kita dengar tadi. Ini terkait dengan contoh yang pertama, bahwa sebuah dalil, sebuah ilmu bisa jadi belum sampai kepada sang alim sehingga dia keliru dalam memutuskan suatu hukum. Dan contoh-contoh dari 2-7, insyaallah jika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan dan umur yang panjang kepada kita, kita akan dengarkan bersama pada kesempatan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.